بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله kita bisa berjumpa lagi pada hari ini di malam Jumat, malam yang penuh berkah ini. Mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya rasa sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih yang sudah mengucapkan salam halimah kepada saya rasa. Ayo kita baca surah Yasin. Surah Yasin 83 ayat, tertibnya adalah 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم من قرأ سورة ياسين في ليلة فلا شك أن بجاه سورة ياسين pada malam hari. Maka Allah Subhanahu wa Taala akan mengampunkan dosanya pada hari itu juga. Dan di malam Jumat itu adalah malam yang Allah Subhanahu wa Taala kasih berkah. Kita berbuat amal, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Taala. Segala-galanya kita buat Allah Subhanahu wa Taala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Malam Jumat ini esoknya adalah Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam adalah pemburu para hari. Setiap Jumat kita semua sering dengar bahwa dalam hadis dikatakan hari Jumat itu juga pula Allah menciptakan Nabi Adam, wafatnya Nabi Adam pada hari itu juga, dan pada hari itu juga kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi malam Jumat ini ayo sama-sama kita perbanyak amalan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau Allah Subhanahu wa Taala mengampunkan segala dosa kita, apa yang kita buat, yang sudah kita buat lalu sampai sekarang ini. Para sahabat sekalian yang Allah Subhanahu wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafidz 10 ayatan min suratil Kahfi asamnya min fitnah Dajjal." Para sahabat yang menghafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi, maka ia terhindar dari fitnah Dajjal. Saya silakan membawakan surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pakai makhluk ajar. La hawla wa la quwwata illa billah. مثل الجنة التي وعد المتقون إن عذابي شديد. jika Tuhan kamu mengizinkan, jika kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatnya. Tetapi kalau kamu kufur, kami akan memberikan azab-Nya yang sangat pedih. Terus ayat 9. 8. Wallahu sampai surat Al-Hijr. Ayo. Al-Hijr. Sampai ayat 52 ya. Yuk. Mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat. One. Thank you. Mm-hmm. dari Rabban aja. Nama wakafnya tidak boleh aja di sini dulu. Dari akhirnya. Nah, coba. Rabban aja. Kena dari fayakulul ladhi. Ulang. Fayakulul ladhi. Itu sampai 1, 2, 3, 4, 5 sampai itu nanti di An-Nahl ya, ayat sampai di ayat ini, ayat berapa ini? Kedua. 4, 4. Ya kan? Ya kan? Di 44 nanti 100-nya itu. Nanti kita hitung. Ya, tutup. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa Amin. Kau beli Allah. sudah kata Allah Subhanahu wa taala, jika hamba ku meminta maka niscaya akan aku kabulkan. Udu'uni astajib lakum, berdoalah kamu insyaallah akan Allah kabulkan. Dan doa itu tidak akan dikabulkan pada masa itu juga, tergantung mau hari ini mau hari besok. Allah, semoga membaca Quran ini kita bisa menjadi pesan dan hikmah kita, motivasi juga. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekhilafan. Setiap manusia pasti ada salah dan lupa. Inna tafakulitai wa ritawad inayi kita tutup ma'am doa kafarat wa majalis. Subhanallahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.